Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali karirnya sebelum jadi nabi dengan gelar Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Hasilnya sampai sekarang langgeng kemuliaannya. Penelitian di Amerika Serikat ilmiah, dari 700 orang yang dianggap paling sukses di Amerika, diuraikan kriteria apa yang membuat orang sukses. Ternyata bukan pintar, bukan masalah sekolah yang baik, bukan masalah ranking yang tinggi. Ternyata yang pertama adalah kejujuran.